artis, Irta Awi, kau menjelma kau hipnotis, awe begelis, Irta artis, Irta Awi, kau menjelma kau hipnotis. Aduh, tak kuring, kau pandangku awewe, body mulus tegap sampai ejeng rupa nahade, asli na orang Sunda, mojang priangan pea. Angkat mapanya lira merencan boga jajaka. Asaku ka beneran akan kermilarian. Awewe no tiasa nyian akan kagegeloan. Merening gelis urang tegas nga jodoh. Emot anjen nga gelenyut tebisa nga bobodo. Awewe gelis wera artis Irta Awi Jal maka hipnotis, awe begelis, berda artis, Irta Awi, lo majal maka hipnotis. Tanya, rasa depara rugo di nahatea, gak karik sekali iya ningali awewe. Rarai mencang teka bandang teka liwat ku agang, awewe gelis te judes pinter sagala terang. Lain napi koper bil, lain dedi korbujer. Hipnotis di sabab baraha meter. Neng, neng, ten sahana mina saha. Bumina dimana mana? Lamun saran neng akang hilang kasa saha. Awe gelis, berda artis, Irta Awi, lo majal maka hipnotis. Awe gelis, berda artis, Irta Awi, lo majal maka hipnotis. Sunten yang sahana mina dekangkat kamana, dimana bumi nanaha betangkatnya lira. Akan nepang om, eneng kongsi om, ulang jajab kongsukan orang jodoh. Awe gelis, berda artis, Irta Awi, lo majal maka hipnotis. Awe gelis, berda artis, Irta Awi, lo majal maka hipnotis. Awe gelis, berda artis, Irta Awi, lo majal maka hipnotis. Awe gelis, berda artis, Irta Awi, lo majal maka hipnotis.